Tepos. Berikut secawan madu Tepos Top mas, Music. Gadingan miskin, mantap sekali ya, cakep-cakep mas-masku. Buat ibu-ibu yang lagi duduk juga, boleh goyang bu? Kau bangun cinta yang menjanjikan. boleh saya dengar tepuk tangan dari GPT?